ta'atuhuma ya Allah salim lahuma min kulli bala'in di dunia wal akhirah kulli fitnatin wa min kulli kurubin hidayika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Amin amin ya Allah. Ya Rabbal Alamin. Subhanallahi Rasulillah sallallahu alaihi wa sallam wa sallallahu alaihi wa sallam wa alihi al-Fatihah. Sabatu Sayyidina Jibril alaihi salam al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kehormati Sayyidina Ali radhiyallahu anhu al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina wa umatina wa jadina jadatina kubana sama sama sayyidina Ali wa jahil arifna Sayyidina Sanhari Tapal Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala sayyidina wa lana Muhammad wa maulana wa syafi'ina Muhammadin wa ala sa'iril amyai wa musallin wa ala alihim wa sahbihi ajmain. Wa aqulu ngucap sapa ingsun engkang nusun punika kitab subhanaka mau suci panjenengan ya Allah. La ilma mboten wonten ngelmu iku maujud lan tumrap kula ilama kejawi ngelmu alam tanah kang sampun marone panyandhatang kula. Inaka temen setune jenengan antau ten jenengan iku al alimu dateng kang denene al hakim kang wicaksana. Babadu sak sampunipun maos takmit selawat sedayanipun kula wau. Pahaya mongko teki kitab iku juz'un latipun juz ingkang lembut. Pibadi akhlaki salah pisoleh endalem nuturangke sebagian. Endalem nuturangken pira-pira budi pekertine kuna-kunaning ulama ingkang soleh radhiya anhum. Muktatapun kitab punika dipun alap ing kitab bil imamil allamah saking kitabipun imam kang alim sangat ngalimipun. Al-arifu kang ahli ma'rifah bilai datang Allah rupane Abdul Wahab Asy'arani Al-Ansari Syekh Abdul Wahab Asy'arani Al-Ansari rahimahu muga-muga ngasi ing pangampun Syekh Abdul Wahab sinten Allah Ta'ala Allah Ta'ala. Wali dalika mongko jarene mukuna kitab kalau dipun alap saking kitab ipun kitab Imam Asy'arani Wahab Asy'arani. Kasu wajatum sekerane nemu sampean, manggih sampean, domir takalmu, domir mutakalim, pisol bil kitab, konten tengahipun kitab, palkoil mungkau teke ngendiko kultu, ucapan kultu ngendiko sopa ingsun, ingsun sinten lek wonten ngajung abidin Imam Ghazali, tengbeki Syekh Abdul Wahab Asy'arani. Domir mutakalim ingkang wonten lebeting kitab niki rujukipun datang Abdul Wahab ari kultu ngendika sapa ingsun rupanipun Abdul Wahab Asy'arani ngoten. Palqail mongko teka ngendika wa taqail iku zalikal imamu kono Imam Abdul Wahab Asy'arani rahimahullah. Allahumma ya Allah rujukna mugi paring panjenengan datang kula sedaya konco-konco santri aluluma piro-piro ilmu walwaro alan wirongi ngerkso perkoro kang serupo haram wasyuta mungkin-mungkin kulo sedoyo dipun paringi saged jihud bidunya ati mboten kumantil in dalam masalah duniawi wangnya wang ibadati sakoto keparingan dan bang ibadata sakata keparingan ibadah ingkang kiat qiyamal lail salat dalu wasiyaman nahari poso sunat wonten ing rahino waraja tansah ngarep apa rahmating pangeran sarana nindakaken ngamal sae ngedhai kemaksiatan wa khaufa lan tansah wedi dhateng siksane Allah sarana ngamal sae lan ngedhai kemaksiatan wa donga lan nuwun tansah paring ana golonganipun tiyang kang ahli nuwun rozak menan niku wal ijabata keparing ana ijabeng panuwun wal istighfaro keparing ana tansah nyuwun pangapura wal maghfirata lan keparing ana pangapura wa ghairu dzalik liyane kang kasebat ing ajeng kala wau bayane min syairi akhlaqihim saking pira-pira budi pekertene para salaf al mardiyati kang dipendhidani Allah wabahal kalan paring panjenengan al jazilata kang agung mislu ma padan yang perkawis saged misla ma padan yang perkawis saged mislu ma yaiku rupane misla ma padan yang perkawis antau ten jenengan iku tarus yukuhum paring panjang dumateng ulama usalab batahabhum paring panjenan dumateng para ulama usalab ya mujibu duh datengkang nembadaning penuhun ya rozaku duh datengkang kata-kata salipun paring rezeki ya wahab duh datengkang kata-kata paparing pun Allahumma ya Allah hazam niko pengarap-ngarap iku aroja pengarap-ngarap pahwa mongko teroja kula iku wasilatuna dados lantaran kula ilaika dumateng panjenengan ya Allah wadha donga utai punika donga mingka saking panjenengan alijabatu utai kasembadaning panuwun wa alaika dumateng panjenengan ya Allah atakalanu utai pasrah kula ya man dzat la ilaha ndak wonten-wonten mboten wonten pangeran ilahu kecawi zat ya muqallibal qulub duh dateng kang ngulak-ngalik marang pira-pira ati sabit mungkin tetepaken panjenengan ya Allah kalbing marang kula ala dinikan tetepi dateng agami panjenengan ya hayyu qayyum ahyi mungkin uripaken panjenengan ya Allah alquluba pira-pira ati tahi urip napa kawontenipun tahi nguripaken panjenengan waslih mugi-mugi mbagusi panjenengan ya Allah lana datang kula al-a'mala piro-piro amal bidini ing dalam agama wa dunya lan dunya wa hadza utawi iki kuawan usru mangsanipun tumandang pil maksud ing dalam kang dipun sejo rupanipun runtutaken nusun wontenipun runtut-runtutipun dawuh wala kala mongko ndakno daya kuat sumingkir saking nglakoni maksiat wala kuatan ndakno daya kuat nglakoni kebagusan ila billah kejawi pertolongane Allah al-ali kang maha luhur al-azim maha agung pas menawa tekane kopi kula iku Allah wa ni'mal wakil usah bagus aku dateng kang dipasrahi ya Allah nikmal maula sak bagus bagusi pendorong ke Allah wa ni'man nasir iku sak bagus aku dateng kang nulungi utawi Allah min akhlaqi salafi saleh iku setengah saking boten sedaya sebagian mawon pira-pira budi pekertine kunakunane ulama rumiyin radhiyallahu mulazimatul kitab wa sunnah netepi dawuh Al-Qur'an lan hadis. Iki penting ngene kitab niki melakno senaosa kanca dusun ingkang jaluk kula purun niki penting sangat malah-malah zaman sak mangkin. Netepi dawuh Al-Qur'an lan hadis. Dadi pun wanggah pancet nuwun sewu. Kaya taun 55 mawon. Tahun saya kan lima nuwun sewu kang panjang dia seduanya ini ku bengok bengok dan berajan yang saman kita sadar lo berajan ujian ki coro akal mana wis ndak tenemu akal wong jenengan haya ala sholah monggo salat kok saman terus nembang nembang ni lo coro akal ndak tenemu mana lo saman kita sadar lah ku jadi bidingan yang bidingan senajan bidingan ke sana kita kedik-kedik itu lho senajan ngene aja dawa-dawa tur aja bengok-bengok. Ngene lho. Qur'ane ndeneng, kadise ya ndeneng. Sing ene kadise ndongak bak doa azan Allahumma nika robaha dan ta'wati tamah wa sholati wa qa'imah ati Muhammad danil wasilah talababila wa syurofa wa derajata rafi'ah wa ngadu maqomah mudalladi wa'ata innaka latuh libumat baru zaman salat sunat apa tahiyatul masjid apa qoblal asar cocok zaman hayya 'alash shalah ngeten nek zaman nembang-nembang lho jane iki lho cerangkal iki ndak tenemu angkal wis zaman gedah berpikir ngoten iki Kanjeng Nabi pernah nindakne napa mboten pernah dawuh napa mboten ngoten maksude iki ning Quran ana eneng apa ndak gawe akimu sholah wa atu zakah lek enten tetap ada salat, bayar zakat Sinti maksud, jadi mau sama jiwa ini piye mau wajib matuh kitab ini hubungannya pun kadis siji Rasulullah sosam paring dawuh ini taraktu bikum amrain teman setune panjenengan ingsun ninggali marang seliramu rong perkara lanta zilu abadan ndak bakal sasar siliramu kabeh sak jege urip sampai kiamat inta masaktum lamun gundilan sira kabeh bima ing loro Quran lan hadis huma utawa loro iku Al-Qur'an kitabu kitab wasunati sunangsun niku lek cara siji hadis enten bulugul mahram saman ro faina khairul hadisi kitabullah wa khairu tariqi tariqu Muhammadin ngoten lho sampeyan delok pun panggah wah lek jaman saya ketemu wong kula nggih tukang adzan itu tukang pujian tahlil jaman kula nggih kan bar sampean la ilaha illallah niku bar wakuanan tek bar wakuana sak terusipun teko zikir bar zikir la ilaha illallah la ilaha illallah Allah Allah Allah Allah wonten biyen Allahu Allahu Allahu huwa ngoten lho hu iki jaman biyen jaman kula dadi santri sepisanan niku terus huwa qadirun huwa qadirun niku sifat maknawiyane itu huwa qadirun iki sampe mblenger kan huwa muridun huwa samingun huwa basirun huwa basirun ngoten huwa hayyun huwa mutakallimun huwa niki lho kodrat irodat ngemu kayan huwa bakin huwa bakin huwa bakin terus mbok nganu nggih kaya ngelik-ngelik terus bar wonten ya nuru ya hakku ya mubin ya Allah ngoten biyen sik dawa malih niku sampe ngoten ya ngoten mbok terus bar didalange neh sik enten malih bar ya nuru ya hakku ya mubin ya sane sama undang nih wong sampean wah dirasani kalau wong sing diundang-undang pamer tahlile dawa kene boyoke sing diundang wis ndak karo-karuan dae kelas malan atoro malan ta to kafina yo niku ya hamdur rabbi sam niku tapi ku napi kan aku dia beno ngaji alhamdulillah rabbil alamin dene lajeng subhanallah ya da'im ya huda'im loda'im ngoten huda'im ya huda'im siyen ngoten ya sampean trape sakniki sampean wong sing diundang sakniki gampang kuwi selu umpama bertahlile duo wae kan di jaman 55 wih renane pujian kula lah kira tak tulis di sak buku niki hampir yang pun roh nggih mboten nggih pun pujian nggih pujian kan nggih selamat sekedar kira salat sunat rong rekangat patang rekangat to piye ngoten lho soalnya pancen nggih mboten enten Qur'ane ndi hadise ndi mung upama awake nggunakaken adunga benal azan wal iqomah mustajabah praktekin donga niku tandaro DPDP nek lo madhep ngilen sila yo jod subuh anter banter bala tajhar bi salatika wa la tukhafit bab bagi baina zalik. Lah niki lho. Saman jatuhnya lek teko omah minggi ngoten. Saman-saman sadar. Desa sampean senes desa sampean dhewe, mboten sampean tumbas. Jajane tiyang kathah. Lah wonten dusupe iku sebagian enten priyantun sepuh. Enten wong gerik, ya sampean bengok-bengok terus. Wijane santri yo koyo ngono dirasane sampean. Lho. Nggih sampean lek azan pun dijelaskan ndak masalah. Lek azan sampean biantepe. Neng komate ora usah. Komat tuh koyo wong sak desa sampean jamaah nang masjid sampean. Sing jamaah wong pira sampean lho. Sampean cocok nih sampean kali akal, ilmu akal. Hukumnya ada tiga, sara, akal, adat. Itu deh. Sara oleh, neng akal piye. Saman sadar, desa itu senes. Mboten saman tuku, sing duwe wong akeh. Ele adan digeting biyene, kok sen adat dikuku biyene, niku ben ajak-ajak ampe. Neng mpun zaman tinggal barang zaman ajak kaya ala sulih kaya ala sulih nanti para ini zaman nembang-nembang iji luru telu papat lima nembar darang ada cocok no ada no kalau zumi zili angsalipun netepi para ulama salaf datang dawipun Allah lan hadis arep laku sampean. Iki Qur'ane piye hadise piye kalu zumi zili kaya dene oleh netepi ayang-ayang lisahi simarang kang di jenggereng maksud jenggerenge niku barang sing adek napa mriku apa cuthik apa sampeyan dak pisah antarane ayang-ayange karo sing duwe walaya sadaro niku aman sumber piyambak. Walanya sadaru ora kena metu sapa ahadum mboten medhal sinten ahadum salah satunggalipun para ulama salaf lil irsat marang mulang. Walanya sadaru mboten medhal sinten ahaduhum salah satunggalipun para ulama salaf li irsat marang nuduhne murid ndak gelem mulang. Ila badha tabakhure kedhapa sampe nyedarane mendalemi fi ulumi syariatil mutaharati dalam babagan ngelmu syariat kang bersih enten kloteraken to minim sampean delok ning mungin minim niku takrib kowe mungin niku pun minim mboten nyegara nemen teng mriki sing diolehi mulang wong sing nis niki lho. Kudu nyegara ngelmune sare ngate nyegara roh ngelmu khila pendapat sapi ki ngene mali ki ngene kanapi ngene lho. Dadi mboten kok amrite orang genah mulih kok dadi guru nggih lek biyen mboten apa-apa Kang. Zaman Rasul panjenengan ngoten. Enten sahabat namung apa rukunipun Islam kalih Kanjeng Rasul wis tugasne mulang. Masalahe zaman permulaan Islam adol ngene sahabat kalih Kanjeng Rasul niki lakone adol banget tengah-tengahing lakone ora kata musuh. Lah sakniki mboten kok. Mulane klataraken belajar Al-Qur'an dhisik. Bareng ngoten lajeng piye. Nih zaman sumber piyambak. Walaya sadaru waya tata sadaru mboten meda. Sapa kadhum salah setunggalipun para ulama salaf lir irsyad marang nuduhake tegese mulang santri ila badha tambahuri kejaba sause nyegarane akad pe ulume saringati ing dalem pirapa ilmu saringat almutahrot ingkang dipun suciaken. Aman mangke mboten gampang kepelut. Bikae suyatla wong sikrane bisa ningali sapa katala jami azilatil madhaibil mandarasati ing ngatasé kabeh pira-pira dalil ing madhab ingkang kalebur wal mustamalati lan kang dipun lakuaken roh iki sing bener iki sing mboten. Mboten gampang kepelut. Zaman sakniki kathah madhep sampean nggih tunggale niku sing serbanan kuwudi-kuwudi dubane iku. Ya mung siji mengke. Wa yasiru lan dadi sapa si akad. Sak sampune pun memperdalam ilmu saringati pun yaktong ulama bisa ngamboten kok ngalahne cara kasare ngalahne pi majalisil munazurati endah mulungane pun rembukan bil hujjatil qatiyah gunakake dalil hujjah ingkang pasti berdasarkan hadis niki neng kitab niki ngeten niki ngeten kan berdasarkan ayat Quran niki arroji hati yang kang unggul alwadi hati kang pertelo hadisi Bukhari rawine Bukhari apa Muslim sanad saking sinten waku tubul kaum dene tapi tentu kitabipun poro kaum iku maskunatun dipun bakbai bidalika klan mengkono-mengkono hujah kama ya dharo kaya orang salikun pertelo min akwalihim sangin pandikanipun poro ulama usoleh wa'ab ngalihim lan piro penggawene ulama usoleh wakot kana teman-teman wonten sintun sayidu ta'ifati bendaranipun pantan gustinipun pantan rupane al-imam Abul Qasim al-Junaidi imam Abul Qasim niki mursid tarikah niku tarikah naksabandi ini lho sampe nih alamah ngoten lho. Radhiyallahu anhu yaqulu ngendika sinten Syekh Junet. Kang santri, kitabuna hadza mutai kitab kita Al-Qur'an niki sayyidul kutub niki pun Gusti niki tapos deneng tandinge sama nek didalil wong pun. Nuwun sewu Pak Yai, bengkuan ten tiyang e wampuh. Saman delok mlakune niku cocok karo Quran kadin apa mboten lek mboten niku jumbrahe mak lampir hati sampean dajal ati-ati tenan tur kok mboten guyon mboten kencak kula teng napa nek saman kedah ngatos-ngatos lan ngerti tenan mugi puamere nuwun sewu menawa wong wonten saman metu duwe saman ngwindel karo ngidul niku kedelokan wangi salah apa ndak ngerti lho kan ndak salah mbok iso mabur pun kan sampean lajeng kepencut iblis iso dajal iso ngerti lho wajmawa paling kumpul-kumpul kitab sak jagat kan jumlah pun 104 ngerti lumpuk wonten Al-Qur'an. Di kitab kang dipun turunaken dhateng Kanjeng Nabi, Nabi Idris, Nabi Ibrahim, niki Nabi Isa, Nabi Musa, Nabi Dawud, kumpul wonten Al-Qur'an niki. Iku sampeyan ndak roh jamaah kabeh. Kabeh kitab jumlahipun 104 kitab kang wajib kula njenengan sumerepi sekawan. Quran, Taurat, Injil, Jabur. Basa ringatuna utawa saringati pa Islam. Sinrangne kewajiban salat, mulai jihadat, salat, puasa, zakat, haji, iku ondong syara'e paling pertelapet renek syariat. Wa dhuwa lan paling lembut-lembuting saringat santri. Wa tariqatuna utawi dalan kita yakni tariqu ahli tasawuf sinten maksud panjenengan Syekh Junet iku musayyadatun den kuwatake bil kitab biwasunah kelawan dawuh Quran lan hadis cara wonten atiya wa tariqu kullu masayyikin qad kunyidan bi kitab rabbi wal hadis ta'an sholal. Aduh, persenes niki seje kitape. Neng wonten atkang ya wonten. Utawi dalanipun para masayih rumiyin dikuwatne nganggo dawuh Allah lan hadis jenjing Nabi. Zikir beda neng kadise. Musanya datun dan kuatne bil kitab wa sunnah. Dadi paman sintenipun tiyan lan jatrok kang boten maca Al-Qur'an ing Al-Qur'an. Waya apa ora hafal as-sunnah ta ing hadis, waya bamalan ora paham makna ma'anihi ma'ing maknane Qur'an lan hadis, waya sihu ndak sah apa tidak dinut sapa be wong. Nek lakune wong nek cepet ndi lakune men dasare Qur'ane pundi, hadise pundi ndarung pun sama noto kan. Lho lek lakune ndak cocok kalih Qur'an hadis. Makana wonten jeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya kulo paring dawuh jeng Rasul manazala ndak tumurun menas sama saking langit apa ngilmu ngilmu wa jalan dadiake sinten Allah sinten al-haqu dateng gak hak ta'ala maha luhur Allah li gori nabiyyin marang liyan nabi ilaihi marang Allah sabilan ning dalan ila wa jala kejaba dadiake Allah lima ringsun biin dalam dalam riku khabdan dunduman wa nasiban degesi dunduman khabdan dunduman wa nasiban makna yang sami wakana wonten panjang pun imam wonten wakana wonten sinten Syekh Junet kan buatan Kanjeng Rasul wakana wonten sinten Syekh Junet yakulu mendiko sinten Syekh Junet mana zala minan sama ngilmun bacalan dadake sopal haku Allah ta'ala mahulur Allah ligori nabiin marang liane nabi ilai marang masa bilang jalan ilah bacala kejapun dadake sinten Allah pilih marang insun pilih dalam dalam haldon ing bagian wanasiban dekesi bagian wakana wonten sinten Syekh Junaid radhiyallahu yakulu ndika sinten Syekh Junaid ya askabi marang para santrinipun kang santri lao aitum lamun sumerep sampean rajulan wong lanang kota roba teman-teman sila wong lanang pilawa ana ing awang-awang sampean nek panggih tiyang duwe kenugrahan saged mabur lungguh ning awang-awang nden palatak tadu pondang-ndang sampean manut bi datang tiang kang pahne saged siwa neng awang-awang saged melaku neng lautan kados kalau wingi salat neng tengah laut pamanipun kata taro hingga sumerep sampean sun ngau penggawene wong kono ngindal amri iku cok benahi apa netepi perintah Allah apa ngedai larangan Allah yakni cocok karo Quran kadis apa mboten ngaten lho Pakin roai tumuhu mongko lamun sumerep sampean ing wong lanang sing saged mabur kala wau telugu wong ten awang-awang iku mumtasilan gulungane wong kang nglakoni perintahe Allah ngedohi larangane Allah mumtasilan wong kang nglakoni lijawingil awamir marang kabeh perintah al-uluhiyati kang bangsa kepenganan mujutani ban ngedoi ni jamil manahi marang kabar larangane Allah pak taki duhu mongkon nekat no sampan ing kebenaran iku tiyang kang santri ngerti lho saman panggil ngonten saman sakit nyuwun mriku dadi santri wakta du manoto saman bing rojul ingkang lampai pun cocok kali perintah Allah purun ngedoi larangane Allah wa in ra'aitumuhu lamun wara sampean ning rajul. Dan iku yakhilu nacataken bil awamiri pira perintah Allah ndak cocok karo Quran lan hadis walanya cetani bunda ngedai rajul almanahi ing pira-pira larangan larangane Allah pacetani buhu mongko ngedono sampean ing rajul kang duwe ilmu iso mabur pun rada bengak wau ingkang piyambake mboten nindakne perintah Allah, mboten nyegah dateng larangane Allah. Inta wis rampung pandikane pun Syekh Junaid, sakniki kata sampean sumber yang teng TV ini kok ten silet nika. Ayo sampean roh nggih. Nek cara ning film mak lampir. Makana wonten sinten Syekhuna Sayyidi Alil Khawas. Syekh Ngalil Khawas ya kula ngendika sinten Syekh Ngalil Khawas pandikanipun ina tariqal qaum temen setuning dalaning kaum radhiyallahu anhum iku muharraratun den bersihne ngalal kitabi ngatasi Al-Qur'an basunati lan hadis. Ombo zaman cepet. Al-Qur'an ampun ngoten. Saman matur nuwun ngoten lho. Tibake bener ngeten. Takhir dhab kaya lem bersene mas wal jawahiri pira-pira inten. Nama sampean ingkang berdasarkan niku ngoten lho. Ingkang wonten hubungane kalian Quran lan hadis niku dirsikne kaya harus oleh dirsikake emas. Badali kadene utawa mengkono-mengkono. Dalanipun para kaum ulama salaf ya analahum. Kron teman setu niku kaduwe para ulama salaf pikule karokate ning dalam obahe wasukune menenge niatan salekatan ana niat sing bagus. Dene retos piyambake pun inamal a'malu biniat. Amal tergantung niate, niate piyambake dereng langkah pun dasari teng badhe dilakoni kanthi niat sing bagus pimizani sarniyin. Kelawan gunake ukuran sanak. Rupane Quran hadis, ngoten lho kan sanak niku. Dalil hukum wonten tiga, sanak hukum sing dipendhet saking hasil Quran hadis, lajeng hukum ngakal. Hukum ada taman ngaji umul barohin. Neng umul barohin sing ngatur niku. Walayari pun ndak bisa weruh dalika mengkono-mengkono. Hukum sara ilaman kejaba wong tabakara kang nyegara purun memendalemi bi ulumi syariah endang ilmu syariat. Ati nglaturaken kedhisik belajar Qur'ane sing bener, les Qur'ane bener tajwid terus sampean waca terus nggih wiridan nyuwun padhang ngatin niku lajeng nahwu sorope lajeng sampean ngaji ngaji kitab iki tasawuf tauhid mengke lampun wonten bali memperdalam isine Quran hadis sing sampean waca wau sampean ruwi maknane ngoten lho praktek niku. Intaha wis rampung pandikane pun Syekh Ali walhamdu tekabeng puji kulilai kagungane Allah Rabbil Alamin. Bamin akhlak iman iku sebagian, sebagian lho kan niki. Saman syukuri lho. Wujude kitabe cilik mongko kula purun. Iki kula men saman waca niki kitab kok. Kula wacane. Taukibum kan dekipun para ulama salaf tangkuli fi'lin saking sedayanipun penggawe akalin ta pengucap kata ya'ripu ing gawuh sapa ulama salaf mizanau ing ukuranipun ngalah kitab lho ing atas sing Quran wa sunnah lan hadis awil murfi niki wonten Quran murfi niku barang kang diwahyone Allah ni Quran kudil ngapa wakrub bil urwi ini itu maknanya urwi saman dulu wonten tafsir jamal utai putuh-putul uliya juz setunggal ini ku surat al-a'rab ayat 1 sang dosa salam ini saman urwi apa saking dawuh enten Quran kudil apa Ba'mur bil urfi. Perintah Muhammad marang perkara kang diperintahne Allah marang seliramu atau nganggo gunane wahyune Allah kang diturune marang seliramu. Niku lek wonten kitab tafsir Jamal. Tafsir Jamal juz setunggal surat Al-A'raf ayat 129. Ya nang ngurpa konten mesutu ning ngurpa nang mriki mau kok delok wau iku men jumlah pancen sak wahyu kok niku wahyune Allah kok wa amur bil niku ngurpi niku wahyu kala taala dawuh sinten Allah taala kudil ngapa mbak mur bil ngurpi ini lho ngalapo siliramu Muhammad ing paapura tegese sing dialap barang sing luwe. Ojo beradat gak duwe kok jalui ya nojo Wamur perintah seliramu berorupi gunane wahyu ning pangeran. Dadi panglima mongko kinauran apa anaka matemen setuning kaum iku layak tapun orang ngalap cukup sinten kaum bi akwalihim ing dalam pira-pira pandikanipun ulama soleh kaum wa akwalihim pira-pira penggawenipun kaum bi mujarati ngamalin nas kelawan buhung milih penggawe manungsa ya endem pengalan apa mboten tiru-tiru saman delok ngoten kan pun tiru-tiru upama roh barang kang saman dereng taruh lho iki kok modele kok ngene iki cara kadise oleh pendak narik jaket niku nuwun sewu ning warung-warung saman ninggali amplop asal saman nggih bangun musala sampean niku dasare apa ngoten lho saman delok lestimali ayaku nang kena mengku yen to napa dalil kalpi lu mengkono-mengkono penggawe awil kalu takun men jumlah til bidi sange jumlah bidengah ndak eneng landasane Quran lan hadis gayan saman dhewe binjing temiko digebuki ngene lho sebagian kata ngawur tiru-tiru aku ngene rak nek ana ya ngono kok Pak Yai kono ya ngene lho kok Pak Yai kono delok Qur'ane eneng hadise eneng Kanjeng Nabi pernah nindakne apa to pernah dawuh sahabat pernah nindakne apa to tau pernah dawuh ngene lho alati laisyadu kang ora didasari apa laha penggawe lan ucapan kaum ndak didasari kitaban takdir alati layasyadu kang ora dasari lah marang penggawe lan pengucap apa kitabun dawuh alkitab alquran wala sunatun ndak ana dasir hadise ora ana cek tutur ora nganggo niku sing diturunno apa jaman biyen anu lho le mas jaman angkleng dharma ngeten-ngeten aman critane angkleng dharma terus sampean nggih panutan ndak oleh lho Kang. Niki lho. Dia aja sek mlaku lek durung sampean dihubungne teng mriku cara Qur'ane piye kanthi piye, tempunane patokane baru sampe langkah. Mpun tiru-tiru, wong mriku jaman kula temru wong lakone ngene lho, sampean roh napa niku lho. Anak kaum pangulimam kinawuran apa anak kaum teman kaum itu layak tapun orang ngalap cukup kaum pihak walihim yang dalam piro pengucapi kaum wap ngalihim piro penggawain kaum bi mujaroti ngamalin nas lawan muhung milii penggawain manungso biaing pengucap to penggawe masai li ihtimali ayakuna krono mengkune yento nopo dalikal piklu mengkono penggawe awil kalu teh pengucap iku min jumlah tilbit ini sange jumlahe gulungan pira-pira bidengah tinggap yang sing elek alati laya syadu kang ora jadi dasar lah kadri pengucap lan penggawe apa kitabun Al-Quran wala sunatun lan nek hadisi yoreneng dihati zaman bagi kesel mungkin zaman ini Bapil kadis lanti kuen dalam kadis tenan no kang lek saman kali Allah dibuka saman syukur ngeten ya masyaallah isi eneng turan urip sing kanggo ngebak maran petunjuk Allah Kanjeng Rasul dawuh lataku musaah hatta tasiru sunatu bi tengah ndak bakal jumeneng apa kiamat hingga jadi tasiro saged hatta nasopakan datang pingil mudure sarana nggunakake an kang kasimpen kata an atas kata antasira kata tasira engko dadi apa sunatu sunat bidngatan diarani bidngah barang sing apik digawe elek diumi elek sing elek digawe rumangsane apik barang bidngah rumangsane sunat ngene akhir zaman ngoten niku sampean kudu waspada sing roh sampean lek sampean purun ngaji ndak ngaji mboten roh bidengah dadine sunat paedat turikat tetkala dem tinggal apa bidngah tu bidngah. Ya kula ngucap sapa nasu manungsa. Ucape turikat dem tinggal apa sunatu wong-wonge ndak padha nindakne sunah Kanjeng Nabi padahal sing tinggal bidngah wau. Hati setitik-setitik sing boten enten landasan Quran kadise kita sudah hingga urip kita mengi kali Allah Taala diijini netepne syariat Islam sing sak asline ngeten teng mboten gawe guncang kali masyarakat saman anu titik-titik neng mboten gawe guncang masyarakat sing nyaman panggeni saman manggen neng panggenan iso nyiptakne ketenangan ketenteman kerukunan neng panggenan saman panggeni wame tasik kata bidah carane pun nggih titik-titik saman roh iki sing sunah iki sing bidah. Wadalika dene utawa mengkono-mengkono sunah dianggep bidngah lek bidngah dianggep sunat lho sampean terus dhewe lho. Li tawarusit puluh il bidngi kono wis kuwarise pira-pira anak-anake bidngah an usulim saking pokok-pokoke ahli bidngah biyen iki njenjen mbah kula ngeten kok. Basa tenggih sen kula kelaturaken wau. Bareng alat kula nggih jaman kula si anu nggih. Mawe Tuhan ku kira kalimat ini sehadat ini gimana? Marotan wakidatan perbu kona lo tangala asyadu ala ilaha ilo lah kalau saya zaman tiraan kalau ngilang wasyadu ala Muhammadur Rasulullah biasanya iya dibiasanya malah-malah lemuni wayah beduk panas mas warap mapan turu kerungu saman ngoten betul oleh ganjaran saman ini ganjing jaran bocah gitu bengok-bengok saman ngoten saman butuh roh saman butuh moco lo kan saman ini bimpun karap saman dewe yang sakit lo uro-uro model dia kok ngendera dandang gula sakit pucung sakit lo. Naman roh dewi nopo masalah kok sampai diulak balik sunnah diarani bidngah bidngah diarani sunat li tawarusil buru il bidni krono kewarisi mulakno ilang ada titik-titik aja kok kue marisnya barang sindek neng patokane aja ninggal lo sing jelas dasar Quran iki kadise iki aja ninggal sing deneng patokane. Palamatola sumangsane sapa zamanul ngamali zamane nindakne bil-bidngi kelawan bidngah. Zona nyono sapa nasumangsa ana tem bidngah sing dilakoni wis jaman sakmono sunatan dinono sunat selse sunah Nabi. Nanti awake kudu sadar beduk pentongan bareng isik panjang beda zaman wali songo sing jelas sunah rasul panjang ya azan niku neng saman kita sadar wong sampun kaya ala sholeh kaya ala sholeh barang saman nembang-nembang monggo kang salat monggo kang salat terus saman tinggal nembang jane bocah iki genah kok ndak genah lek ngoten saman gelem berpikir. Lek saman monggo kang salat bar azan saman salat sunat takiyatul masjid qoblal ngasar qoblal dhuwur umpama qoblal dhuwur sing rawatib kok loro ditambahi karo rawatib dadine papat sing loro ki rawatib kok akad sing loro rawatib karo muakad niku diadil badingah ditambahi. Kita pikir ya dibandingkan yang dudane sholat rawatib, sholat sunat badane pun sholat perduni lo tak jaringi pun sing rom, sing muakat pinten, sing gor muakat pinten begitu terang nih. Mimasan yang perkorosan rumangsani pun, rumangsani bidngah tiga sunat mimasan yang perkorosan nau kang lako akan indah akan imas inten Rasulullah SAW rumangsani padahal boten. Kanjeng Nabi tidak tahu nembang-nembang wayah berazan aman kudu sadar Belek sampean roh para sahabat lek dipunelingne ngoten lha matur nuwun tenanan lho Kang. Maka karena teman-teman wonten sinten salah pun ulama kuno asal iku Kang Saleh Saleh radhiyallahu anhum. Iku yaki sunah sami gegere ana sing menungso lasiaman apa maneh askabem kanca-kancane ngalah takyid ing atase gondelan cekelan bil kitab iklan dawa Al-Qur'an wa sunnah lan hadis wajatina bil bidngi ngedoi bidngah gawen-gawen bayusat diduna nguatakan bangetakan sopo para ulama salah rumiyin pidani kain dalam mengkono-mengkono kin guni lan dawuhipun Allah lan Rasul kata anak amirul mukminin hingga temen setuning ratune wong mukmin. Rupane Umar bin Khattab niki lho Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Rupa makana sumangsane wonten sinten Sayyidina Umar iku yahu menejo. Diambil setunggalipun perkawis banyak zaman menejo sinten Sayyidina Umar ngaleng atas tunggal perkawis singkang Kanjeng Rasul mboten nindakne lan mboten dawuh. Payaku lumangka matur lalu datang Sayyidina Umar sinten bakdunasi setengah siji wong matur. Nun sewu Sayyidina Umar napa Kanjeng Rasul niku mboten nindakne ugi mboten perintah. Saestu nggih aja sida lan ndak sida. Ten kan? Sayyidina Umar perintah dhateng kaumipun wong jenenge ratu. Rakyat diperintahne plek kowe kudu ngene. Enten rakyate setunggal matur nuwun sewu Sayyidina Umar. Ingan dengan dawuh ini kalau wau Kanjeng Rasul mboten pernah nindakne ugi mboten dawuh mboten tahu perintah mekaten jenengan kok perintah ngaten dijabel lho kan oh lak wonten mboten sida mboten sida ngaten kok niku lho kitabe niku kitabe payaku matur lalu datang Sayyidina Umar sinten badun nasi setengah manungsa Sayyidina Umar ana Rasulullah SAW kulap tingkat ngambetan nindakne dalika mengkono-mengkono ingkang jenengan perintahne wau walam yakun mboten perintah Kanjeng Rasul bi ingkang jenengan perintahne payar jauh mongko jabel sinten saya pun mboten sida mak mboten sida lho si Sayyidina Umar kan sik kenek dielingne barang bangku langgar wonten dielingne kok angel kok rumangsane kok wis negara ngelmune sak jagat mendawa di copi digalih Rasul sallallahu alaihi wasallam paring dawuh al hikmatu dalatul mukminin enama wajata qodaqut masopa dak makadar ngelo ki bondo ilange wong mukmin nek dilemu nemu apa saka radio apa saka TV sapa mawon alapen sing apik buangan sing elek qut masopa dak makadar ana pun sing apik. Lek eneng wong ngelingne apik sama tampi matur nuwun Sayyidina Umar ngaten kok. Oh, kula niki pun kiai lho pun ngaten lho. Bayar jangun jabel sinten Sayyidina Umar ama saya perkara kana kang wonten Sayyidina Umar ngaji manejo ngale ngatasi perkawis. Kula dikorowi wa manejo sinten Sayyidina Umar marotan setunggal ambalan malih. Aya muro yen to perintah Sayyidina Umar ana saya menungso binajmi siabin. Lawan nyopot dodot kanu kang wonten manungso iku yalbasuna nganggo sapa manungso ing dodot kinabalagau ari kala teko ing Sayyidina Umar apa ana teman setuning dodot iku tus baku den wedil. Dicelupne bibauli ajais ing uyuhipun unta. Jaman biyen ngoten kan. Anten tiyang matur Sayyidina Umar, dodot niko biasane tinggi medel niko uyuh unta lho, mosok nggih. Tiyang dipanggil. Cepoten dodotmu kuwi. Krana kuwi diwedel nganggo uyuh unta. Eh cepet salin ngoten. Pakola paring jauh lau matur, pakola mongko matur. Lalu datang Sayyidina Umar sinten saksun awa-awaan setunggal nuwun sewu Sayyidina Umar. Napa? Ana Rasulullah SAW kukut labisan. Ini Kanjeng Nabi pernah jinakaken dodot punika wala basa samen damel dodot ingkang diwedhe damel uyuh pun unta punika sinten anasu manungsa niku rasa niku pernah damel kok pengusih zaman sugeng Rasul. Astagfirullahalazim. Lho niku saya Dina Umar ngeten lho kan. Dibae kliru. Astagfirullahalazim. Wonten sito Mas, wonten sito wonten. Aja kok patene tok lan iso anu, aja patene tok kok patene ra yo. Bakolang ndika sinten Sayyidina Umar tinamsi wonten lebet penggalipun Sayyidina Umar. Laukana lamun ana pengadamu lupsia ora ana nganggo dedet ingkang diwedhel damel uyuhipun unta iku nalwarok saking wirangi lama labasa mongko ndak kersa ngangge dedet kang diwedhel uyuh unta sinten jeneng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oh nek ana peng iku pakeane wong ahli wirangi ngoten. Muratipun zaman sumerep Sayyidina Umar pun ratune wong momen dielingne tiyang dusun setunggal nuwun sewu Sayyidina Umar ing kanjenengan perintah nek kala Kanjeng Rasul mboten pernah perintah ugi mboten pernah nindakne lha wonten mboten sida astagfirullahalazim wonten piyambake mboten nesu. Bakot balagona teman-teman teko ing kita apa anal imamah Zainuddin Zainal Abidin anal imamah Zainal Abidin Imam Zainal Abidin radhiya anhu kala dawuh sinten Syekh Zainal Abidin liwalidi marang kang putra le itahidzili sauban albasuhu ngindak kodol kajati wa angjangu wakta surungi bisolat. Aku tukokno dodot loro ya le sing siji lek mbok mena aku nyang njamban tak gawe sing siji kanggo khusus salat, ngoten. Itahid ngalapo seliramu li marang kanggo ingsun sauban ning dodot albisu kang menganggo sapa ingsun ning dodot ngindak padha il kajati nalikane nekane kajat. Ngek atau bis ban jauh lan nyopot sapa ingsun ning dodot wektu suruhi wektune tumandang ingsun bis salatin dan salat sing sitok tak gini salat khusus. Pak ini mongko temen ingsun niku roe tur ingsun azuba baing laler iku yasisu podo mencok ngalan najasati ngatasin najis sumaya kong mongko tumi bopo laler sing mencok nang najis ngalah sobi ngatasin dodotku aku roh laler laler sing didemeni nang di najis baruno mencok nang dodotku aku salat kok tanggi salat aku ndak marem tole pakola mongko matur lau datang kang Romo sinten waladu kang putra Romo nuwun sewu inau teman setune damel dhoten ing kanjenengan dawaken kala lan yakun mboten wonten li Rasulillah kadinjeng Rasul sallallahu ila saubun wakit kejaba dhoten setunggal li salate kanggo salate jeng Rasul wa kolae kanggo dhateng jambane jeng Rasul. Oh iya ya le Kanjeng Nabi mboten napa-napa kok ngoten para jangan jabel sinten al imamu Imam Syekh Zainal Abidin amakana sange perkawis sing kang wonten azamanan jo ngalapi ngantos sing anggo dedet niwau kalih sing sitok kanggo nyang salat. Oh ya wis ndak apa-apa le ndak sida. Kulto ngendika sapa ingsun. Lah niki kan sing dimaksud wonten ngajeng kala wau lek enten dhomir mutakalim kulto ingsun sinten Abdul Wahab sakrone. Lah bener jawabe putrane iki ya bener kurang tepat. Sing bener piye al mangkul utai kang dipun mangkul iku ana Rasulullah teman satune ina Rasulullah jeng Rasul sallallahu alaihi wasallam lakon ora ana apa dibapu laler yang zulu tumurun ala sobi iku ndak bener wong pen laler ndak mencok ning badane jeng Nabi kok walang ala badane lan ora tau mencok ning badane Kanjeng Rasul ben tau. Lam yak talim khotuto hamut lakon abadane enten anu bidayah ndak tahu dubabun ndak walam yakok dubabun mboten tumiba apa laler ning salah bidayah sing ajeng piyambak niku aman nggih. Kanjeng Rasul niku laler ndak tau mencok ning dadote ning badane, ngoten lho. Upama pis sampean tau sampean ditan. Kang. Uyuh apa lek nguyuhi ketuku upamane tak nggih salat ndak batal wong Kanjeng Rasul nuwun sewu. Toyo senini pun mboten ketok, ngoten lho. Walam yura asal baulin minhu pialane ndak ketok. Iki ngoten. Jadi kurang tepak putrane le matur ngono kuwi. Palanya suluku ora kena kangge dalil apa ma perkara dikira kang deto dalen kanggo dalil ila ayakuna kerja piye to ana kala matur lau dateng Kang Rama sapa wae mestine mature sing putrane 2000 Rama. Lan yakmun mboten perintah Kanjeng Nabi akad dan setunggal tiyang kados ing kanjeneng dawuhne wau. Jadi dodot yang kang jenang damel dateng WC sampean nggih salat mboten napa-napa kaya tak amal kuwatir ngangen-ngangen sampean kang santri paling kuwatir pinetepi sampean ya iki sederek kula kanca-kanca santri bid ba sunnati Muhammad yati lan manut marang sunah Kanjeng Nabi kang den puji bi jami ab ngali kasedayane ting kanjenengan penggawe jenengan wa apali ka ucapan jenengan wa ngokok idika iktikan jenengan sampean mangke nuwun sewu teko ngomah anu cuwatuk beguran saman nuwun sewu kula ini pernah ngalami lho Kang. Nggih, nuwun sewu saman pun suruh Nur Muhammad. Kula nggih nuwun sewu panjenengan pun seneng kula. Mboten tahu roh piye. Mbah kula didoi. Wawan-awan kula disumene Petro makne bar beduk. Niki es kula terus kula. Pun saman madhep ngilen wawan pandeng ya kula manuk kan. Bareng ngoten dilebeti teng kamar kula bleng dikunci. Ya, mlebu nang kamar nggih pondung-pondung abang ijo kuning. Barantane dingakne malih pun roh ya. Pondung lan tenan ijo kuning gemblung kuwi dari setan kuwi lho nggih ngoten. Goblok sampean senes niku Nur Muhammad ta kula buka kula tau ngaji kitab Majnun wah kan terang-terangan nurudake kula ji martabat itu kula ji goblok kula nggih ngoten. Ate ngalam ahadiyat wahdat wahidiyat ngalam arwah niku ngalam arwah misal ajisan insan kamil kalau jin tau selamat kalau tau ngaji niku ini kan mau kamat goblok sama ini setan nih kalau kata nakan dan ini kan itu kan kadang tau ke zaman diseleweng nih wong Allah ini lukang ini ndak cocok aman daimut niki fa'alik kang santri netepono sampean secara ucapan penggawesan itikat sampean balakakodam pun ngantos maju sampean nindakne sampean ngalafi lisain ning atas nindakne siwi-wiji kata tak lama engko sumerep sampean mauke kau oleh metuki kanjenan tindakne lil kitab bimar al-Qur'an wa sunnati lan hadis. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Allahumma la ilma illa ma alam tanam fakfir lil mu'alimin walimu ta'alimina tawil umrohuma wasahik hajir sadahuma kusunawatima matuhuma ya Allah salim lahuma mingkulli balain dunya wal akhirah wa min kulli fitnatin wa min kulli hammin wa min kulli kurubin bijahika ya Allah wa syafa'ati Muhammadin amin amin ya Allah amin amin ya Allah amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin.